Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita masih pada bab i'tikaf, yaitu hadis yang ke-204 menurut cetakan ini. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya ha'idun wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, bahwa beliau Aisyah menyisir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya haid, saat itu Aisyah sedang dalam keadaan haid. Wa huwa mu'takifun fil masjid. Dan Nabi sendiri dalam kondisi i'tikaf di masjid. Wa hiya fi hujratiha, sementara Aisyah di kamarnya. Yunawiluha ra'sahu, Nabi mendekatkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, yakni untuk disisir rambutnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, dan bahwa beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena keperluan manusiawi. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, anna Aisyah qalat, bahwa Aisyah berkata, inni kuntu la adkhulu al-baita illa lil hajah wal maridu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Sesungguhnya aku dulu tidak masuk ke rumah kecuali karena kebutuhan, yakni kebutuhan manusiawi. Wal maridu fihi, dan saat itu ada yang sakit di rumah, maka saya pun tidak bertanya tentangnya kecuali sambil saya lewat. Nah, ini salah satu hadis yang menerangkan kepada kita tentang i'tikaf dan beberapa hukum yang terkait dengannya. Disebutkan di sini melalui riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika itu di rumah Nabi, dan Nabi i'tikaf di masjid. Ya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa masjid Nabi dengan rumah beliau itu berdampingan, bahkan satu tembok. Ya. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berposisi di sebelah kiri depan. Ya. Jadi kalau kita sekarang menghadap kiblat, ya. Kalau kiblat kita ke arah barat, serong sedikit, berarti rumah itu di sebelah selatan, depan. Ya. Jadi posisinya semacam itu. Dan di sini tadi saya katakan berdampingan bahkan satu tembok, sehingga pintu Nabi SAW, ya artinya pintu masuk ke rumah, kalau dari masjid masuk ke rumah, kalau dari rumah pintu itu ya masuk ke masjid. Ya, di sana ada jendela. Nah, dari jendela tersebut Nabi SAW kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari sini bisa tergambar ya bagaimana kok Nabi di masjid i'tikaf sementara Aisyah di rumah menyisir kepala beliau. Ya. Barangkali yang tidak tahu di mana rumah Nabi, di mana masjid, ya akan bingung kok bisa. Nah, tapi setelah tergambar seperti itu, maka bukan hal yang sulit, bukan hal yang aneh. Ya. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ketika itu Aisyah sedang di rumah dan dalam keadaan haid, Nabi SAW sendiri i'tikaf di masjid. Kemudian Nabi SAW disisir oleh Aisyah. Disebutkan di sini Nabi mendekatkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rupanya di sana ada semacam jendela. Nabi di masjid sementara kepala Nabi dimasukkan melalui jendela tersebut, maka disitulah kemudian Aisyah menyisir rambut Nabi SAW yang mulia. Ya. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW tidak masuk ke rumah sementara beliau sedang i'tikaf kecuali karena kebutuhan manusiawi. Ya. Karena apa? Karena yang namanya i'tikaf seperti yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah berdiam diri di masjid untuk ibadah. Sehingga tidak boleh keluar-keluar dari masjid kecuali karena kebutuhan manusiawi tadi. Seorang yang ingin buang hajat, ya. Buang air besar, buang air kecil dan yang sejenisnya baru keluar. Nah, Aisyah mengatakan Nabi enggak pernah ke rumah kecuali karena kebutuhan manusiawi tersebut. Setelah selesai ya kembali ke masjid. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah alaihi wasallam. Tidak ada keperluan-keperluan lain atau mungkin santai-santai dulu di rumah, makan-makan dulu di rumah, minum-minum dulu, duduk-duduk, tidak ada. Ya, selesai kebutuhannya langsung ke masjid. Aisyah pun mengatakan bahwa Aisyah juga ketika beliau beretikaf, karena perempuan pun boleh beretikaf, ya. Ketika beliau beretikaf, beliau pun sama. Kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah masuk ke rumah kecuali karena kebutuhan manusiawi. Bahkan ketika itu ada orang yang sakit di rumah pun, beliau tidak kemudian duduk bertanya bagaimana sakitnya, sudah sembuh atau belum, dan lain-lain, tidak. Beliau hanya lewat dan sekilas saja bertanya, ya, sambil melewati. Ya. Artinya, memang dalam kondisi seorang beretikaf, betul-betul berusaha tetap di masjid. Hal-hal yang lain, ya, sekalipun menjenguk orang sakit itu ya disyariatkan, tapi itu kan bukan hal yang wajib saat itu harus ya dilakukan, tidak. Maka ketika orang i'tikaf menjenguk pun dikalahkan, ya, dimenangkan ibadah dan diutamakan ibadah i'tikafnya. Ya. Jadi dari sini kita bisa ambil beberapa kesimpulan melalui riwayat-riwayat yang tadi disebutkan bahwa kalau begitu, ya, seorang yang beretikaf, ya, boleh rambutnya disisir oleh seorang wanita yang sedang haid sekalipun, tapi tetap posisi di dalam masjid. Ya, persentuhan dengan seorang yang haid juga tidak ada masalah. dalam hal ini yakni istri beliau sendiri Aisyah radhiyallahu anha, dan yang seperti itu tidak mempengaruhi apa i'tikaf, tidak ada pengaruh misalnya mengurangi pahala i'tikaf atau bahkan membatalkannya, tidak ada. Ya. Kemudian diambil pelajaran pula dari sini bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seorang yang sedang haid tidak boleh beriktikaf di masjid, yakni wanita ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika itu tidak beriktikaf karena saat itu beliau sedang haid. Dalam keadaan yang lain, saat beliau tidak haid, beliau juga melakukan i'tikaf. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, dalam riwayat yang terakhir, beliau mengatakan bahwa saat i'tikaf tidak masuk ke rumah kecuali kebutuhan manusiawi. Menunjukkan bahwa wanita juga boleh beri'tikaf, namun di saat tidak ada halangan haid. Ya. Diambil kesimpulan pula bahwa menyentuh wanita tanpa syahwat dalam keadaan i'tikaf juga tidak ada pengaruh dalam i'tikafnya, itu hal yang boleh, dan ini dilakukan Nabi SAW seperti yang tadi kita baca. Ya, beliau disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha yang tentunya akan tersentuh ya oleh tangan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa termasuk daripada hajatul insan, kebutuhan manusiawi, ya. Di samping buang hajat, Syekh Al-Bassam dalam kitab Taisir Al-Allam mengatakan juga termasuk di sini at-ta'am wa syarab, makan dan minum. Artinya memang yang itu kebutuhan ya, bukan tadi saya katakan makan-makan yang santai ya, minum-minum santai di rumah, bukan itu. Tapi memang kebutuhan makan, yang itu memang kebutuhan manusiawi, dan minumnya, kemudian setelah itu segera kembali ke masjid. Ya, ya syukur-syukur kalau misalnya ada yang mengantar ke masjid, wallahu alam itu juga boleh dan mungkin bisa dikatakan dari satu sisi lebih bagus karena tidak keluar dari masjid. Wallahu alam. Yang jelas itu boleh baik di masjid maupun di rumah, tapi sebatas kebutuhan manusiawi, bukan untuk berkesempatan santai-santai makan-makan di rumah dan minum-minum santai di rumah, bukan. Kemudian berikutnya kita beralih kepada hadis setelahnya, yaitu hadis yang ke-205. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa lailatan wa fi riwayatin yawman fil masjidil haram qala fa'awfi binadrik wa lam yadhkur ba'dur ruwati yawman wala laylah. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyah. Dulu saya bernazar di masa jahiliyah. An a'takifa lailatan. Nazar itu adalah untuk i'tikaf suatu malam. Ya. Di dalam riwayat yang lain, yauman, satu hari bukan malam, yakni siang. Fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Qala, lalu Nabi mengatakan, fa'aufi binadrik, maka penuhi nazarmu. Walam yadkur ba'dur ruwat, sebagian rawi tidak menyebutkan kata semalam atau sehari. Ya, jadi di sini ada beberapa bentuk periwayatan dari para rawi hadis. Yang jelas di sini menceritakan nazar Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an ternyata pernah bernazar. Nazar itu dilakukan dulu di masa jahiliyah. Ya. Setelah beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah, pernah dulu saya nazar? Nazarnya adalah i'tikaf. I'tikaf disebutkan di Masjidil Haram. Dan waktunya semalam. Ya, dalam riwayat yang lain, sehari. Nabi SAW menyebutkan, penuhi nazarmu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dari sini kita juga bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa suatu nazar yang diucapkan di masa jahiliyah ketika sudah Islam harus dipenuhi. Ya. Dan ini tentunya wallahu a'lam juga bisa berlaku pada nazar yang lain, dalam arti mungkin nazar yang lain misalnya nazar puasa, ya kan, misal saja, atau nazar amal soleh yang lain, bersedekah dan lain-lain, ya. Maka setelah Islam ya harus dipenuhi sebagaimana Umar radhiyallahu anhu melakukan hal itu. Kalau di zaman sekarang mungkin ada orang di masa sebelum masuk Islam, misalnya ada orang beragama lain, ya, dia punya nazar, mungkin saja. Ya. Maka ketika Islam penuhi nazar itu. Selama nazar itu tentunya bukan nazar yang bertentangan dengan ajaran Islam. Umar radhiyallahu anhu bernazar apa? I'tikaf. I'tikaf adalah sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun nazar yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, ya tentunya tidak boleh. Jangankan nazarnya di masa kekafiran. Nazar di masa Islam pun kalau nazarnya bertentangan dengan syariat, ya tidak boleh. Ya. Kemudian di sini disebutkan tentang waktu, ya, tentang waktu. Disebutkan dalam satu riwayat malam hari, di riwayat yang lain ada menyebutkan yauman, yakni siang hari. Ada riwayat yang menyebutkan nazar begitu saja tanpa penyebutan waktu. Nah, dari sini kemudian terjadi beberapa pendapat ulama terkait masalah ini. Sebagian ulama mengambil pendapat bahwa riwayat yang dipilih adalah riwayat yang menyebutkan malam hari. Jadi mereka kalau begitu akhirnya berkesimpulan bahwa boleh i'tikaf hanya di malam hari tersebut. Dan kalau begitu ya tanpa berpuasa, karena malam bukan waktunya puasa. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah malam ya bersama siangnya. Artinya penyebutan malam atau penyebutan siang di lain riwayat, ya ini bermakna malam dan siang, sehari semalam. Ya. Dan karena itu yang dimaksud, maka di sini harus ada puasa juga bersama i'tikaf tersebut. Berdasarkan riwayat yang lain bahwa tidak ada i'tikaf kecuali dalam kondisi berpuasa. La ta'taqif illa wa anta shaim. Jangan kamu i'tikaf kecuali dalam kondisi kamu berpuasa. Nah, dari kedua pendapat ini, di sini dalam syarah Taisirul Anbar, Syekh Al-Bastan mengatakan yang lebih hati-hati adalah pendapat kedua. Ya, jadi kalau begitu penggabungan antara riwayat-riwayat tersebut dan riwayat yang lain, hadis yang lain terkait dengan keharusan i'tikaf dalam kondisi berpuasa, kalau begitu ya siang dan malam atau malam dan siang, dan siangnya harus berpuasa. Ya, makanya sebagian pendapat mengatakan ini menjadi batas paling tidaknya waktu i'tikaf adalah sehari semalam. Ya, atau batas minimalnya i'tikaf adalah sehari semalam. Ya, karena berdasarkan tadi harus adanya puasa. Nah, ini lebih hati-hati dalam pendapat-pendapat ulama tadi. Sehingga dari sini pun tidak dibenarkan menurut pendapat ini kalau ada orang yang setiap mau masuk masjid berniat i'tikaf walaupun sesaat. Ya. Sebagian masjid bahkan tertulis di situ, ada tulisan nawaitu al-i'tikaf atau yang semakna dengan itu, ya, saya berniat i'tikaf. Maksudnya mau mengingatkan, jadi setiap masuk masjid niatlah i'tikaf. Jadi dapat pahala i'tikaf walaupun sesaat. Bukan hanya sholat wajib atau sunnah, tapi juga dapat pahala ibadah i'tikaf. Nah, namanya maksud, ya, ya maksudnya mungkin baik. Cuma kan kalau meninjau dari riwayat-riwayat tadi, ternyata batasan i'tikaf menurut pendapat yang lebih kuat, ya, bukan hanya sesaat-sesaat seperti itu. Paling tidaknya sehari semalam dan ada waktu berpuasa, ya, sehingga bukan hanya setengah jam di masjid i'tikaf, satu jam, dua jam, bukan. Allahu'alam. Kemudian di sini terkait dengan al-Masjidil Haram, terkait dengan tempat. Nah, ini jelas tempat yang disyariatkan untuk dilakukan i'tikaf di sana. Dan juga di sana ada Masjid Nabawi yang juga disyariatkan i'tikaf di sana, dan juga Al-Masjidil Aqsa. Tiga masjid ini yang jelas disebutkan dalam riwayat Nabi, la i'tikafa illa fi al-masajidis salat. Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Ya. Illa fil masajidis salatah, kecuali di tiga masjid. Yani Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Nabi. Ya. Dan ini juga menjadi perbedaan pendapat ulama, ya, terkait dengan tempat i'tikaf. Apakah terbatas di tiga masjid ini saja atau lebih umum di semua masjid? Artinya masjid yakni ya tempat untuk sholat berjamaah. Dan sebagian lagi mengatakan masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Ya, ini pendapat-pendapat para ulama, dan wallahu'alam yang lebih hati-hati adalah sesuai dengan hadis tadi bahwa hanya di tiga masjid. Bagaimana kita yang ingin i'tikaf sementara kita di tempat kita sendiri? Secara niat dan semangat mungkin ada, ya. Tapi secara tempat Nabi mengatakan seperti itu. Kalau begitu masjid kita tidak bisa dipakai i'tikaf kalau mengacu kepada hadis itu. Terus bagaimana? Ya, pintu kebaikan tidak tertutup, ya. pintu kebaikan tidak tertutup, kita bisa melakukan ibadah di masjid kita walaupun tanpa itikaf, dengan tujuan sungguh-sungguh dalam mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, ibadah di masjid, malam kita hidupkan ya dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan doa. Siang pun boleh tentunya ya, walaupun kita tidak itikaf dengan itikaf yang syar'i seperti yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya, tapi kita ya berkesempatan untuk ibadah di masjid, tidak ada halangan walaupun tanpa itikaf ya. Dan semoga dengan itu kita juga mendapat keutamaan menepati Lailatul Qadar dengan ibadah yang banyak. Nah, itu kan harapan intinya di situ. Ya. Harapan yang paling inti adalah hal tersebut. Sesuai dengan Lailatul Qadar, kita ibadah yang banyak, yang ikhlas, dengan harapan berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan. Ya. Dan kita berniat itu juga sudah punya nilai ya. Mungkin dalam diri kita kalau seandainya boleh dan memang secara syar'i dibenarkan itikaf di tiap masjid ya, kita akan lakukan. Nah, niat ini sudah punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah punya nilai. Hadis berikutnya, hadis yang ke-206. An Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat. Dari Safiyyah bintu Huyai, semoga Allah meridainya, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'attakifan fil masjid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid. Fa'ataituhu azuruhu layla. Maka saya datang kepada beliau, mengunjunginya di malam hari. Fahaddatsuhu, maka saya pun berbincang dengan beliau. Tsumma qumtu li anqaliba faqama ma'i liyaqlibani. Lalu aku bangkit untuk berbalik pulang. Maka beliau pun berdiri bersamaku untuk mengantar atau mengiringi aku ketika pulang, yakni sampai ke ujung masjid ya. Artinya masih di dalam masjid beliau melepaskan istrinya Safiyyah bintu Huyai. Wa kana maskanuha fi baiti Usama bin Zaid. Dan dulu rumah Safiyyah itu di rumah Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal amsar. Kemudian saat itu ada dua lelaki dari Amsar lewat. Falamma ra'aya Rasulullah asra'a fil mashy. Maka ketika keduanya melihat Rasulullah, keduanya berjalan dengan cepat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, ala rislikuma innaha Safiyyatu bintu Huyai. Pelanlah kalian berdua, sesungguhnya wanita ini adalah Safiyyah bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Keduanya mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Wa inni khiftu an yakdhifa fi qulubikuma syarra aw qala syai'a. Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya setan itu mengalir pada anak Adam di tempat mengalirnya darah, dan sungguh aku takut setan akan melontarkan pada kalbu kalian berdua suatu kejahatan atau keburukan, au qala syai'an, atau melemparkan sesuatu. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid. bahwa Safiyyah datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat i'tikaf beliau di masjid fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fatahaddatsat 'indahu sa'atan tsumma qamat, maka Safiyyah berbincang dengan Nabi sesaat, lalu ia pun bangkit kembali, tangqalib berpulang atau balik. Faqama an-nabiyyu ma'aha yaqlibuha, maka Nabi bangkit bersamanya untuk mengantarnya. Hatta idza balagat babal masjid, sehingga ketika Safiyyah sampai di pintu masjid, inda babi Ummi Salamah, yaitu di pintu Ummi Salamah. Tsumma dzakarahu bimana, kemudian disebutkan lanjutan hadis semakna dengan yang sebelumnya. Artinya ada dua orang Ansar, kemudian Nabi mengatakan seperti yang tadi disebutkan. Ya. Nah, ini hadis yang lain yang ada kaitannya juga dengan apa? Dengan i'tikaf. Diceritakan oleh istri Nabi, Safiyyah bintu Huyai, ibunda kaum mukminin. Beliau mengatakan bahwa saat itu mengunjungi Nabi dan Nabi sedang i'tikaf di masjid. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh saja seorang suami dikunjungi istrinya saat i'tikaf di masjid. Dan Safiyyah pun mengatakan saat itu saya berbincang dengan beliau, haddatsuhu. Ya. Walaupun di sini disebutkan sa'atan, hanya sejenak saja. Mungkin ada keperluan tertentu, ya. Maka setelah itu Safiyyah radhiyallahu anha pun balik, ya, pulang. Nah, ini seperti yang tadi kita sebutkan, kalau begitu boleh, ya, orang yang i'tikaf dikunjungi istrinya, berbincang sejenak dengan istrinya. Kemudian Safiyyah bercerita dalam riwayat ini, ternyata ketika dia pulang dan Nabi mengantar sampai ke pinggir masjid, ya, atau pintu masjid, pintu keluar, saat itu ternyata ada dua orang ansar ketika melihat Nabi, mereka pun cepat-cepat karena mereka mungkin tidak enak, ya, Nabi sedang bersama istrinya, mereka tentu juga malu, segera mereka berjalan dengan cepat, ya. Maka Rasulullah SAW ternyata mengatakan kepada mereka berdua, ala rislikuma, jangan cepat-cepat, ya. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya wanita ini adalah Safiyyah. Kedua orang dari Ansar pun mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, artinya kami tidak ada perasaan apa-apa, seolah-olah begitu, dan kami jelas tahu tentang hal-hal seperti ini. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di tempat mengalirnya darah, dan saya khawatir tiba-tiba setan melontarkan bisikan-bisikan kepada kalian sehingga muncul dugaan-dugaan yang tidak semestinya. Nah, ini sebagai bentuk kehati-hatian Nabi untuk menghindarkan sesuatu yang barangkali akan muncul dugaan-dugaan yang tidak baik. Ya. Nah, di sini juga kita bisa mengambil suatu kesimpulan, ya. Kesimpulan yang penting juga bagi kita, bahwa ketika ada sesuatu pada diri kita yang mungkin akan menimbulkan suatu prasangka tidak baik, kita boleh menerangkan tanpa diminta keterangan, ya. Tanpa kita menunggu-nunggu dia bertanya, kita menerangkan dulu boleh. Untuk menghindarkan apa? Dugaan-dugaan seperti yang Nabi katakan ini. Barangkali setan tiba-tiba melontarkan bisikan-bisikan. Ya. Jadi di sini kita dianjurkan atau dibolehkan untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari dugaan-dugaan, ya, dugaan-dugaan yang tidak baik. Jangan kita misalnya melakukan sesuatu, kemudian kita punya keyakinan dalam diri kita, ini kan baik, terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau menyangka apa, ya enggak juga seperti itu, ya. Memang betul kita ketika berbuat baik, kita enggak peduli dengan omongan orang, enggak peduli dengan sangkaan dan dugaan orang. Nah, tapi suatu hal yang baik ketika kita ya, menghindari hal-hal yang mungkin akan disangka buruk oleh orang. Ya. Kita menghindarkan diri kita yang mungkin akan disangka buruk oleh seseorang. Bahkan bukan hanya itu, menerangkan pun kita boleh. Seperti Nabi katakan, tanpa diminta oleh orang Ansar itu, ini adalah Sofiyah. Ya. Begitu, ya. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Tentunya juga di sana ada faedah-faedah yang lain. Ya. Namun insyaallah apa yang kita sebutkan cukup. Semoga bermanfaat bagi kita. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.